sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah azzaqumullah. Kajian kita membaca daripada syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya kita masuk kepada al-mas'alah at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Yaqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil 'ubad. Mereka berkhutbah, berteladan dan orang-orang fasiknya ulama. Ulama tetapi fasik. Dan orang-orang jahilnya dari ahli ibadah. Dua kelompok manusia yang menjadi bencana pada dunia dan agama. Perusak tatanan kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang alim, ulama, ditokohkan, dijadikan panutan, tetapi mereka ini fasik, keluar daripada ketaatan, tidak berjalan di atas ilmunya, tidak menjalankan apa yang diketahuinya dari perkara-perkara din, perkara agama, tidak menjalankan syariat Allah, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu. Dalam keadaan di bawah mereka, orang-orang yang mendengarkan mereka sebagai orang yang alim memasrahkan kepada mereka perkara agama mereka, mengharapkan petunjuk dan bimbingan, tetapi ternyata para ulama ini justru menyesatkan umat manusia, memilih jalan kesesatan, menyembunyikan ilmu, dan lebih mengutamakan daripada sedikit kemaslahatan dunia, popularitas ataupun jabatan, kedudukan dan semisalnya. Di saat dirinya dahulu sebagai seorang alim dari kalangan ulama, maka dia berfatwa dengan fatwa-fatwa yang baik. Di saat kemudian dia ditokohkan menjadi seorang yang berkedudukan atau diharapkan akan mendapatkan kedudukan dan semisalnya, fatwanya berubah. Sebelumnya berfatwa bahwasannya Natal itu tidak boleh seorang muslim merayakannya atau ikut mengucapkan selamat Natal padanya, tidak boleh, perkara yang ma'ruf, ma'lum dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan keharumannya, dan dia tahu itu. Akan tetapi di saat kemudian dia menduduki satu posisi, kemudian justru mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru dan yang semisalnya, maka yang seperti ini merupakan perbuatan fasik. Apabila dia umat memiliki pengikut, maka kerusakannya akan sangat besar. Demikian pula juhalul ubad, orang-orang ahli ibadah yang jahil, yang tidak kenal ilmu, tidak paham agama, tetapi dia semangat dalam beribadah dari sisiannya, penampilannya, ya, zuhudnya terhadap dunia, dijadikan kiblat oleh orang-orang awam muslimin. Mereka tidak tahu tentang halal haram, tidak mengerti tentang hukum banyak perkara dalam agama ini. Ditanya tentang satu perkara, bagaimana ini hukum Natal, mengucapkan selamat Natal boleh atau tidak, dia jawab dengan mudahnya, tidak mengapa, tidak ada masalah. Allahul musta'an. Maka itu merupakan perangai-perangai jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatu tasi'ah, masalah yang ke-9. Iqtida'uhum fi fasaqatil ulama wa juhalil 'ubbad. Berkutuahnya mereka, berteladannya mereka dengan para fasaqah, orang-orang fasiknya ulama, dan juhal, orang-orang jahilnya dari kalangan ahli ibadah. Fa'ata biqaulih, maka Allah datangkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari waruhban, sesungguhnya mayoritas daripada para pemuka-pemuka agama Yahudi waruhban dan para ahli ibadahnya Nasrani, layakuluna amwalan nasi bil batin, benar-benar mereka ini memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Kita mengerikan sekali kalau kita memproyeksikan pada keadaan umat saat ini, di mana Rasul menyatakan la tattabi'una sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in. Kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sedangkan umat-umat sebelum kita ternyata mereka ya, terpedaya, terkecoh oleh justru para ulama-nya, ulama-ulama yang fasik, rusak, dan oleh para ahli ibadahnya. Allahul musta'an. Maka itu pastinya terjadi pada umat ini. Dan terjadinya kapan ya? Sekarang-sekarang ini termasuk di dalamnya. Seandainya seorang mau sedikit saja mengerti tentang agama, kemudian melihat dengan apa yang dia ketahui dari sedikit amat tersebut keadaan saat ini, maka dia akan mengetahui saat ini betapa telah terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini. Inna kathira minal ahbari waruban la yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka makan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dua perangai yang sangat jelek dan sangat buruk. Aklu amwali nas bil batil wa saddun an sabilillah. Na'udzubillah. Maka jika hal ini bisa dilakukan oleh seorang muslim, salah satunya saja, itu merupakan dosa yang tiada tara besarnya, merampas harta manusia. Ya, itu adalah termasuk daripada harbun minallah wa rasulih, perang terhadap Allah dan Rasulnya. Yuharibunallah wa rasulih wa rasulah, mereka memerangi Allah dan Rasulnya, perampok, pembegal. Atau salah satunya ini sodun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Luar biasa dahsyatnya ancaman. Lantas bagaimana kiranya kedua sifat ini terkumpul pada satu orang? Keduanya terkumpul pada satu orang. Terlebih terkumpul pada satu orang yang orang itu semestinya orang yang paling menjaga daripada perkara tersebut, paling jauh daripada perkara tersebut. Orang yang semestinya mereka ini orang-orang yang justru mengayomi, melindungi daripada hartanya umat. Harusnya mereka itu yang memberikan pencerahan, mengajak kepada dinullah, mengajarkan kepada mereka agama, mengajarkan kepada mereka syariat Allah. Tapi justru sebaliknya. Kalau orang jahil, dia menghalangi manusia di jalan Allah mungkin karena kejahilannya. Kalau orang jahat, mereka merampas harta manusia ya memang karena kejahatannya. Tetapi ini orang-orang yang dipercaya, diberi amanah oleh umat, maka keadaannya justru ya, sangat berbahaya sekali, mengerikan. Wa qawlihi, dan juga firman-Nya, La taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kalian wahai ahlul kitab ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim di dalam agama kalian dengan tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu satu kaum. Qad dallu, yang mereka ini telah sesat, yang qablu, dari sebelum itu. Wa dallu katsira, dan mereka menyesatkan banyak manusia. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Ya, ini keadaan seorang pendeta Nasrani yang di saat kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sebelumnya dia dipuja-puja karena kependetaannya, karena zuhudnya dalam dunia, karena ibadahnya dan sebagainya. Orang menggelarinya sebagai orang yang hakim, orang yang abid, ahli ibadah. Digelari dengan ahli ibadah. Akan tetapi di saat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke situ, ya, dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah katakan di sini qad dallu min qablu, dia telah tersesat sebelumnya. Kemudian dia adallu katsiran, menyesatkan banyak orang karena dia ditokohkan dengan sebab itu, dan dia sesat dari jalan yang lurus. Dikultuskan apa saja yang keluar darinya seolah-olah adalah kebenaran. La taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaum. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang mereka itu telah sesat sebelumnya dan menyesatkan manusia yang banyak dan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sisi ini penulis telah memberikan dua contoh terkait dengan iqtida'uhum bi fasaqah wa iqtida'uhum bi juhalil ubad. Qala Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, min masailil jahiliyah, termasuk daripada masalah jahiliyah adalah al-istidlal fi fasaqatil ulama, berdalil dengan para fasiknya orang-orang yang alim, berdalil dengan perbuatan atau ucapan orang-orang fasik dari kalangan ulama. Na'udzubillah. Ya, saat ini kita diuji dengan keberadaan mereka-mereka ini. Kita ini orang-orang yang suka menertawakan syariat, mengejek syariat, ya. Sangat ringan sekali lisannya untuk mencela daripada aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai sindaguro. Allahu musta'an. Wihdatul wujud dibila-bila, Syiah dijadikan panahnya. Allahu musta'an. Dia ditokohkan. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadukan permasalahan kita. Orang-orang alimnya betul-betul alim, mereka ditinggalkan, tidak didengarkan. Orang-orang yang benar-benar mengajak kaum muslimin kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, ya, sedikit jumlahnya. Adapun orang-orang yang seperti itu menjadi perusak, perusak agama, justru ya, banyak sekali pengikutnya. Karena memang hal-hal tersebut selaras dengan hawa nafsu mereka. Wal fasiqu huwa al-khariju an ta'atillah fi 'amalihi, ilmihi wa 'amalihi. Dan yang namanya fasik itu adalah al-kharij an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah, fi 'ilmihi wa 'amalihi, pada ilmu dan amalnya. Keluar dari ketaatan pada ilmu dan amalannya, itulah yang disebut fasik. Maka seseorang yang melakukan satu tindakan bertentangan dengan apa yang telah dia ketahui daripada permasalahan din, maka dia itu orang yang fasik. Dia tahu dusta itu haram, tapi dia berdusta, fasik dengan kedustaannya. Dia tahu ghibah, namimah itu haram, tetapi dia melakukannya, maka ini adalah fasik. Secara ilmu dia mengilmui, secara amal dia menyelisih. Wa fasaqatul ulama humul ladzina la ya'malun bi'ilmihim. Dan fasaqatul ulama, orang-orang fasiknya dari kalangan ulama adalah orang-orang yang tidak menjalankan apa yang mereka ilmui. Au yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Atau mengucapkan atas nama Allah perdustaan, yakni atas nama dinullah, berucap dalam masalah agama sesuatu yang tidak benar, padahal dia tahu ya, agama Allah dia tahu karena dia alim. Yaquluna 'alallah, yakni 'ala dinillah, dengan perdustaan. Wa hum ya'lamun bian yaqulu hadza halal wa hadza haram, dengan menyatakan ini halal dan ini haram. Wahum ya'lamun annahum kadzibun, padahal mereka tahu bahwasanya mereka ini dusta. Menyatakan tidak apa-apa, mengucapkan selamat natal tidak apa-apa, selama tidak diyakini di dalam hatinya. Padahal dia tahu bahwasanya ucapan itu sendiri sudah batil. Itu ucapan batil. Kebatilan yang nyata, kedustaan yang nyata. Apa yang diyakini oleh mereka itu adalah kedustaan. Natal artinya kelahiran anak Tuhan. Bagaimana coba? Apakah ada yang lebih dusta daripada ini? Apakah ada sesuatu yang lebih ringan daripada ini dosanya? Kesyirikan yang hampir-hampir menyebabkan bumi ini kiamat, langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur lebur, disebabkan ada ucapan seperti ini. Nah ini kemudian dinyatakan tidak apa-apa, yang penting kan kita tidak meyakininya. Sama seperti orang melihat orang zina ya, di hadapannya, di pinggir jalan, di atas keramaian, kemudian dia menyatakan selamat ya berzina, yang penting kan kita tidak berzina, seperti itu. Nah zina lebih ringan daripada ini. Ini kesyirikan. Maka dengan akal apa kemudian seseorang boleh mengatakan selamat Natal? Sedangkan sebelumnya dia sendiri mengatakan tidak boleh dengan tegas, tidak boleh mengucapkan ucapan Natal. Kok bisa berubah? Inna dolalah haqqad dolalah anta'rif makunta tungkir wa antungkir makunta ta'rif. Kesatan yang sebenar-benarnya kesatan adalah engkau menganggap ma'ruf perkara yang sebelumnya engkau ingkari, dan engkau menganggap mungkar perkara yang sebelumnya kamu tahu itu adalah perkara yang ma'ruf. Karena agama Allah itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Sesuatu yang ma'ruf ya ma'ruf, sesuatu yang mungkar ya mungkar, selamanya tidak akan berubah. Kenapa dilakukan hal tersebut? Min ajlil wusul ila urghabatihim wa tiba'il hawa, ittiba' al-ahwa. Mereka melakukan itu supaya bisa meraih apa yang menjadi harapan-harapan dan tujuan mereka, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada yang lain ya. Tujuannya adalah itu, mencapai harapan supaya mendapatkan pendukung. Allahu musta'an. Istarul hayatat dunya alal akhirah. Luar biasa, mengerikan. Tahta madzillah annahum ulama, di bawah payung bahwa mereka ini adalah ulama. Tentu di bawahnya orang-orang yang banyak karena dia adalah ulama. Wan nas yathiquna fihim, orang-orang pun sangat percaya kepada mereka-mereka ini. Ulama bagaimana tidak dipercaya? Paling tidak orang yang tidak mengenal tentang hakikat mereka yang sebenarnya. Ini bahayanya ya, di saat seorang alim tergelincir dalam perkara yang besar, membawa kepada kebinasaan orang-orang yang di bawahnya. Dianya dhallu, kemudian adhallu, sesat dan menyesatkan. Wa fasaqatul 'ubbad humul ladzina ya'malun bighairi 'ilmin. Adapun orang-orang fasiknya dari ahli ibadah adalah orang-orang yang beramal tetapi tanpa ilmu. Semangat amalannya, ya. Tetapi tanpa ilmu. Tampilannya pakai sorban, pakai jubah, ya. Sorban juga warnanya hijau, jubah warna hijau, kelengsereh lemah. Tahu ya kelengsereh lemah? Isbal. Orang mandangnya, wah ini ahli ibadah. Kemana-mana bawaannya tasbih. Tangannya selalu bergerak-gerak dalam tasbihnya itu. Tidak tahu dia baca apa. Baca atau tidak juga tidak tahu. Katakanlah dia memang membaca dikir-dikir. Apakah benar cara seperti itu? Ini ahli ibadah tetapi fasik, keluar daripada ketaatan. Tidak tanpa ilmu, ya. Tidak dengan ilmu. Dia tidak tahu tentang tidak bolehnya sampai isbal, bahwasanya perbuatan tersebut adalah makhilah, dan makhilah itu adalah suatu yang haram. Perbuatannya itu makhilah. Tidak memandang bagaimana hatinya seseorang, perbuatannya itu sendiri adalah makhilah. Fa'innaha minal makhilah. Wa'inna allaha la yuhibbul makhilah. Sama seperti seseorang melakukan perbuatan. Perbuatannya itu sudah perbuatan yang menyakiti. Tapi dia bilang, saya tidak ada niat untuk menyakiti. Ya, perbuatan kamu itu sudah menyakiti. Tidak perlu adanya niat. Ya, sama seperti ini isbal. Ini perbuatannya adalah perbuatan orang sombong. Kamu niat sombong atau tidak, itulah perbuatan kamu itu. Makhilah. Penampilan kamu itu penampilan orang yang congkak, sombong. Dengan engkau nyeret baju engkau, celana juga dibikin nginjek-nginjek tumit, ya. Apa ya pantas seperti itu? Tapi dianggapnya sebagai ahli ibadah karena tampilannya tadi. Tak malun bi ghairi ilmin. Wannas yasiquna fihim, dan orang-orang pun sikoh kepadanya, percaya kepadanya. Di tengah masyarakat dia ini orang yang ahli ibadah. Yaqulun haula salihun, mereka mengatakan mereka-mereka ini orang-orang yang salih, ya. Pakai sorban, pakai tasbih kemana-mana, kemudian ya nongkrong bersama dengan orang-orang kelepas kelempus. Tahu enggak ini kelepas kelempus ini? Ya ini ngerokok, ya. Ngisep rokok itu kelempas. Bersama-sama dengan orang-orang sana. Orang menganggapnya wali sebenarnya. Allahu musta'an. Fala yaghtar bil 'alim wala bil 'abid hatta yakuna kullun minhumā mustaqīman 'alā dīnillāh 'azza wa jalla. Maka jangan terkecoh oleh orang alim, jangan terkecoh oleh ahli ibadah sampai mereka ini masing-masingnya istiqomah di atas agama Allah azza wa jalla. Ya tentunya yang bisa menilai pun juga orang-orang yang belajar agama. Ya. Kalau orang yang tidak pernah belajar agama tidak bisa menilai ini orang istiqomah ataukah tidak. Qala Allah Subhanahu wa taala fil yahud wa nasara. Allah Subhanahu wa taala berkata terkait dengan Yahudi dan Nasrani, ya ayyuhalladzina amanu innaka fi'ran minal ahbari warrubani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mayoritas daripada al-ahbar war-ruhban, berarti kan mayoritas juga pada kita-kita ini, ulama kita dan ahli ibadah kita ini, ya, kaum muslimin. Sedikit sekali ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahlus sunnah dibandingkan dengan ulama-ulama yang rusak saat ini. di kehidupan kita sekarang ini. Sedikit sekali mereka jumlahnya. Orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sedikit jumlah mereka. Kalau dibandingkan dengan seabrek orang-orang yang alim, betul-betul alim mereka. Mempelajari ilmu agama tetapi mereka sembunyikan. Allah musta'an, tidak menyampaikannya kepada umat manusia. Itu yang terjadi. Inna kathiran, Allah menyatakan kathiran, tidak semuanya. Di kelompok Yahudi pada masa tersebut ya, di kelompok Yahudi mayoritasnya al-ahbar, para ruhban, para ahbar, yakni haber, haber itu ulama, alim, para ahli ilmunya di kalangan Yahudi, dan ruhban ini rohib-rohib, ahli ibadahnya Nasrani. Layak kulu na'amwalan nas bil batil, mereka ini makan harta manusia dengan cara yang batin. Mereka ini mengumpulkan daripada harta manusia yang diatasnamakan kemanusiaan, diatasnamakan sedekah, lillah, dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan dan kemaslahatan mereka. Sampai-sampai di antara mereka ada yang ya, menyembunyikan batangan-batangan emas di dalam gerejanya. Yang mengetahui adalah orang-orang terdekatnya saja, tidak ada yang mengetahuinya. Di saat kemudian si pendeta ini meninggal dunia dan mereka manusia sudah hendak istilahnya melakukan upacara besar-besaran untuk menghormatinya, diberitahukan kepada orang terdekatnya bahwa orang ini adalah orang yang jahat, orang yang fasik, yang merampas harta-harta kalian dan menyembunyikannya. Dan saya tahu tempat dia menyembunyikan hartanya, ditunjukkan di sana, ditutupi oleh apa, sesuatu yang menutupinya. Setelah dibongkar ternyata isinya adalah batangan-batangan emas miliknya. Maka setelah itu justru orang ini ya, tentunya tidak dihormati. Ya kuluna amwanas bil batil, jasadnya ditelantarkan oleh manusia dan mereka pun ya menghinakannya. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan para ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Arbab, jamak daripada rob, tuhan-tuhan selain Allah. Dzalika bi'an halalu lahum al-haram fa'ata'uhum, yaitu dengan mereka-mereka ini, para tokoh-tokoh ini tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mentaatinya. Mentaati di sini, kalau di atas ilmu mereka tahu bahwasannya itu adalah perkara yang haram, ya. Kemudian mereka mentaati karena ini yang mengucapkan adalah orang yang alim, menganggap bahwasannya diri mereka ya mungkin terbatasan ilmu dan sebagainya, padahal dia tahu itu haram. Maka hukumnya sama dengan alimnya tadi, keluar dari Islam. Alhamdulillah. Tapi kalau mereka-mereka ini orang-orang yang tidak faham, yang disesatkan istilahnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui nanti hisabnya di akhirat. Tayyib. Wa harrama 'alaihimul halal fa'ata'uhum, dan mengharamkan atas mereka perkara yang halal, mereka pun mentaatinya. Apa yang halal diharamkan, apa yang haram dihalalkan. Allahul musta'an. Ini adalah kebinasaan. Hanya karena berdasarkan ini ada fatwa, ini alim fulan mengatakan demikian, tidak apa-apa itu. Itu bukan riba yang seperti itu. Padahal dia tahu bahwa sebelumnya dia tahu itu adalah riba. Jadi semenjak kecil kita juga sudah tahu kalau itu adalah riba. Tapi karena adanya fatwa-fatwa, kemudian berubah. Tidak apa-apa, ada fatwa yang mengatakan ini bukan riba, ini kan bagi hasil, ini kan nikah, ini kan mudharabah, ini dan sebagainya. Allahu musta'an. Menghalalkan apa yang diharamkan, ataupun sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaru bidzalika arbaba min dunillah, yang dengan itu mereka menjadi tuhan-tuhan dari selain Allah. Wal iyadzu billah. Nauzubillah. Karena tahlil wa tahrim hakun lillahi jalla wa ala. Karena penghalalan dan pengharaman itu hak Allah jalla wa ala. Laisa li ahadin an yuharrima aw yuhallila hasba hawa wa hasba aghradi. Tidak boleh seorang pun ya untuk dia mengharamkan ataupun menghalalkan sesuai dengan hawa nafsunya dan sesuai dengan tujuan-tujuan dia, sesuai dengan harapan-harapan dia. Tidak. Halal haram itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yurdinnas, dan untuk membuat ridhonya manusia. Ya ini dengan tujuan-tujuan, harapan-harapan, kemudian mereka mau mengikutinya, mau mendukung dia, mau memilih dia. Wa yusayir annas, dan yusayir itu mengikuti ya, mengikuti kemauan manusia. Berjalan di belakang manusia. Mengikuti apa kemauan mereka. Kamu adalah alim dari orang-orang yang berilmu. Didengar ucapanmu. Diambil fatwamu. Tidak sepantasnya kemudian kamu berbuat yang seperti ini. Tidak layak sebagai seorang alim berbuat yang demikian. Wal'an hunak nasun yatahayalun ala syara. Dan sekarang ini ada manusia, orang-orang yang membuat hilah, tipu daya atas syariat. Yuhillun al-muharramat li'ajli musayaratin nas wa irda'in nas bizamihim. Yaltamisun al-hiyal wa yaltamisun al-rukhos. Mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan dengan tujuan untuk musayaratun nas, bisa mengikuti kemauan manusia dan untuk membuat ridhonya manusia, membuat senangnya manusia. Maka fitnah, fitnatul dunia, fitnatul mansab, fitnah kedudukan, fitnah jabatan, luar biasa besar. Nauzubillah. Jangan didekati sama sekali, jangan. Nauzubillah. Karena seorang bisa berubah, walaupun kadarnya dia itu adalah alim, kalibernya itu adalah alim, bisa berubah gara-gara jabatan. Allahul musta'an. Maka tidak mengherankan kalau zaman dahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri bisa ditunjuk sebagai qadhi, dia melarikan diri ya. Bahkan sampai dikejar-kejar sama penguasa pada masanya. Hanya disebabkan karena ingin diberi jabatan, kedudukan ya, kenyamanan, kenikmatan, gaji yang besar ya. Jabatannya itu qadhi, bukan main-main. Hakim tinggi. Dan memang sudah sepantasnya dari sisi keilmuan. Sudah kalibernya sudah itu. Sufyan Ats-Tsauri, tapi tidak mau beliau. Takut lari daripada jabatan. Khawatir terhadap fitnah tersebut. Yang sekarang ini manusia rela mengeluarkan ratusan juta, bahkan mungkin bisa miliaran, hanya demi untuk mencapai jabatan, ambisi. Inilah rusaknya demokrasi. Allahu musta'an. Kemudian setelah itu, supaya bisa memenangkannya ya tentunya usaha untuk musayaratun nas wa irda'un nas, mengikuti kemauan mereka dan membuat mereka senang. Yaltamisun al-hiyal, membuat berbagai macam hilah-hilah. Wa yaltamisun al-rukhos, dan mencari berbagai macam rukhsah-rukhsah. Awil kadzib 'ala Allah, atau bahkan kedustaan atas nama Allah. Bi anna Allah ahalla hadza, enggak apa-apa yang seperti ini. Enggak apa-apa, boleh itu. Yang penting enggak begini, enggak begitu. Aw harrama hadza, atau mengharamkan yang ini. Min ajli maslahat fulan. Demi kemaslahatan fulan. Wallahu musta'an. Haula hum fasaqatul ulama. Itu yang disebut dengan fasaqatul ulama. Dan kebiasaan para penguasa dari semenjak zaman dahulu kala sampai saat ini masih berlaku juga adalah mendatangi para alim ulama. Itu sudah kebiasaan. Dan yang anehnya tidak hanya calon-calon dari ya muslimin ya, bahkan calon Nasrani pun datang ke pondok pesantren nyumbang, apa yang disumbang, Al-Qur'an sekian ribu eksemplar. ya, pondok ini, pondok itu, disumbang apa lagi, ya, sapi, ya, kalau pas momennya kurban ya sapi dan semisalnya. Allahumma musta'an. Nah ini ujian bagi mereka. Apakah mereka tetap berada di atas al-haq, menyuarakan al-haq, menyuarakan kalamullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dina indallahi al-islam, walan tamtu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalimat-kalimat semisal ini apakah bisa keluar dari mulut mereka ataukah tersumbat dengan bantuan-bantuan tersebut? Allahul musta'an. Ya kalau hanya sekedar ngajar, duduk di pondok ringan ya kan. Tapi di saat ada ujian-ujian tersebut, apakah tetap mampu untuk menyuarakannya? Dan ini pengalamannya, karena secara pribadi didatangi, ada dari sekelompok partai tertentu datang ke rumah ini yang bukan ini, langsung sudah anak tolak mentah-mentah, langsung alhamdulillah diberi kekuatan. Besar permasalahan seperti ini kalau sampai kita membuka peluang bagi mereka. Yang jelas siapapun pemimpinnya, kita akan siap asam uat to'ah di ghair maksiat. Saya sampaikan, siapapun pemimpinnya selama muslim, kita akan tetap mendengar dan to'ah kepada penguasa. Itu adalah prinsip kami, dan kami tidak mau terlibat dalam permasalahan politik praktis seperti ini. Sudah selesai, suruh tanda tangan, kita ndak, dan ini ndak, pokoknya sudah ndak, pulang dia, alhamdulillah. Semenjak itu sudah tidak ada lagi macam-macam, tidak didatangi macam-macam. Haula humul fasaqah, hum fasaqatul ulama wal fasiq wal kharij an ta'atillah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Mereka adalah orang-orang fasik. Fasiknya ulama. Fasik adalah orang yang keluar daripada ketaatan. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya banyak dari kalangan ahbar. Wa hadza nida' lil mu'minin litahdhir. Ahbar ini adalah ulama-nya Yahudi. Tetapi diserukan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena memang di kalangan kalian pun akan bisa terjadi yang seperti itu. Jangan sampai kalian seperti ulama-nya ahlul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mayoritas daripada ahbar, ulama-ulama Yahudi, ya, dan ruhban, ulama-ulamanya ataupun ahli ibadahnya Nasrani, mereka itu banyak memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini merupakan nida' lil mu'minin litahdir. Seruan kepada orang-orang yang beriman untuk berhati-hati mereka. Ya. Wal ahbar humul ulama. Dan al ahbar adalah ulama. Wa ghaliban yutlaq ala ulama il yahudi. Dan umumnya terpakai untuk ulamanya Yahudi. War ruhban humul ubbad. Dan ruhban adalah ahli ibadah. Wa hadha fil ghalib yutlaq ala ubbadin nasara. Dan ini secara ghalibnya umumnya terpakai untuk ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Farruhbanah fil nasara wal ilm fil yahud. Maka ruhbanah, yakni kepasturannya, kependetaan, itu pada Nasrani, dan ilmu pada Yahudi. Yakni ruhbanah itu mengharamkan menikah untuk kemudian totalitas dalam ibadah kepada Allah. Itu tujuan mereka asalnya. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hadid, warhbaniyatani batada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha aridwanillah. Tujuan mereka adalah ibtigha aridwanillah. Bayangkan. Ya. Ruhbaniyah, kepasturan yang mereka ada-adakan sendiri. Kami tidak pernah mewajibkan atas mereka, tidak pernah menetapkan atas mereka. Ya. Hanya saja mereka mengharapkan dengan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menikah untuk saya habiskan usia saya, waktu saya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan itu pun fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sudah mereka sendiri yang membuat-buat, kemudian mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benarnya. Dan ternyata ya, di beberapa kasus terjadi, dan sebetulnya ini sangat memalukan, di gereja-gereja tersebut diketahui banyak sekali kerangka-kerangka bayi dilakukan aborsi. Nah, ini berarti mereka melakukan justru perbuatan-perbuatan yang kecil, meninggalkan nikah secara syar'i, tetapi justru melakukan zina secara kecil. Na'udzubillah. Lakin al-Yahud maghdubun alaihim wa nasara dolun. Hanya saja orang-orang Yahudi itu dimurka atas mereka dan orang Nasrani itu sesat. Wallahu jalla wa'ala amarona fi kulli rak'ah fi sholah an-naqul. Dan Allah jalla wa'ala merintahkan kita dalam setiap sholat kita agar kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Dan orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang dimurkai atas mereka, bukan pula yang sesat. Berarti pada hakikatnya, ya, dalam surat Al-Fatihah, ya, kita senantiasa selalu meminta kepada Allah dijauhkan dari dua jalan kesesatan. Dan dua jalan kesesatan ini telah mewakili seluruh jalan-jalan kesesatan yang lainnya. Dua jalan kesesatan ini telah mewakili seluruh jalan-jalan kesesatan yang lainnya. Orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, imma dia itu ingin, ya, ingin menuju Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tahu jalannya sehingga dikatakan sesat, sehingga mereka beribadah dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka buat-buat min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka tidak diberi hidayah, memang tidak sampai hidayah kepada mereka. Mereka mendapatkan patung, mereka mendapatkan matahari, mereka mendapatkan bintang bulan, mereka mendapatkan bebatuan, pohon-pohon, mereka ibadahi, ya, dengan ibadah yang mereka buat-buat sendiri, ya, karena mereka, ya, inginnya mencari Tuhan semesta alam ini, tapi mereka mendapatkannya adalah sesuatu yang mereka anggap tadi, mereka sesat, ya. Orang yang sesat itu kan menuju ke suatu tempat tetapi tidak pernah sampai ke tempat tersebut, itu namanya sesat. Sama seperti mereka menuju kepada Allah tapi tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemunya gunung, ketemunya batu, ketemunya, ya, berbagai macam makhluk-makhluk Allah tersebut. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dol. Maka ini mirip dengan keadaan orang-orang Nasrani. Ingin beribadah kepada Allah tapi membuat acara-acara sendiri dalam ibadah mereka. Bid'ah-bid'ah. Ibadahnya hanya sekedar nyanyian-nyanyian yang di gereja. Allahu musta'an. Kemudian orang-orang yang mereka itu sudah tahu jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu yang benar mana, tetapi mereka tidak mengambilnya. Ini mirip dengan keadaan orang-orang Yahudi. Siapapun yang sudah mengetahui kebenaran, mengetahui jalan Allah, mengetahui dinul Islam, tidak mengambilnya, ya, maka dia sama dengan keadaan orang-orang Yahudi. Maka dengan itu tercakup dalam doa ataupun dalam surat Al-Fatihah ini untuk kita meminta kepada Allah jalan keselamatan, siratul mustaqim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, bukan jalan-jalan kesesatan dari dua macam bentuknya, dan tidak akan keluar daripada dua macam ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wahum ahlul ilm wal amal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau telah beri nikmat atas mereka. Mereka adalah ahlul ilmi wal amal, orang-orang yang berilmu dan beramal. Kalau kita hanya berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu kita, maka kita ada sedikit banyak kemiripan dengan orang Yahudi. Kalau kita hanya sekedar pengen beramal-beramal tetapi tidak mau menuntut ilmu, tidak ingin mengetahui bagaimana sebenarnya ibadah yang benar, maka kita sedikit banyak ada kemiripan dengan orang Nasrani. Ghair maghdubi alaihim wa hum ahlul ilm biduni amal. Bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka, yakni mereka adalah ahlul ilm, orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Wa hum fasaqatul ulama, dan mereka adalah orang-orang fasiknya dari kalangan para ulama. Waladdallin, tidak pula yang sesat, orang-orang yang sesat. Ar-ruhban minan nasara, yakni ahli ibadahnya dari orang-orang Nasrani. Wa ghairihim, dan selain mereka, ahli ibadah dari Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya. Mereka yang ahli-ahli ibadah, yang menghabiskan waktu untuk ibadah, tapi tidak mengenal jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'buduna Allah 'ala ghairi dalil, yang mereka beribadah kepada Allah dengan tanpa dalil, 'ala ghairi burhan, tanpa burhan. Wa inna ma ya'buduna Allah bil bid'ah wal muhdatsat wal khurafat. Mereka beribadah kepada Allah hanya dengan bid'ah-bid'ah, yakni yang mereka ada-adakan sendiri. Mereka buat-buat sendiri acara-acaranya, perkara-perkara baru dan khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan ini dan itu. Ya. Allahul musta'an. Coba perhatikan dalam kehidupan kita, kita akan dapati setiap saat setiap waktu hal-hal seperti ini. Ya, ibadah bentuknya adalah khurafat. Orang mau bangun rumah, melakukan ini dan itu. Tujuannya apa? Nanti supaya tidak terkena bala, tidak terkena ini, terkena itu. Ya, orang mau menikah, ada ini dan itu, kurang ini, wes macam-macam itu. Ya, ada susah macam-macam, apalagi orang Jawa. Itu ruwet itu kalau dijelaskan. Khurafat semuanya. Wallahu nahana 'anil ulama al-fasaq wal 'ubbad afdalin. Dan Allah melarang kita dari ulama-ulama yang fasik dan ahli ibadah yang sesat. Wa amarna an na'khudzal haqq bidalilih, dan Allah perintahkan kita agar mengambil kebenaran dengan dalilnya. Min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naftafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.